السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، معاشر الإخوة والأخوات برحمة الله سبحانه وتعالى، kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, kemudian di bulan yang mulia, yaitu masih dalam bulan dan masih dalam bulan Muharram. Kita duduk di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah SWT memberkati apa yang kita dengarkan, baik dari ayat-ayat Allah maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, demikian juga pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita insyaallah pada kesempatan pagi ini sampai siang insyaallah, yaitu jangan salahkan takdir. Perlu diketahui bahwasanya kita ini hidup berjalan sesuai dengan takdir. Tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan kepada Imam Muslim rahimahullah Ta'ala, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu berjalan dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah. Hatta al-'ajz wal-fais, sampai lemah ataupun kuat, lemah ataupun cerdas, semuanya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lepas dari takdir Allah SWT. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini dan kesempatan yang mulia ini di majelis ini, kita akan kaji bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani dan bersikapi takdir Allah Azza wa Jalla. Karena dalam yang bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan thimar, banyak buah-buah kebaikan, manfaat-manfaat positif yang sangat banyak ketika kita memahami takdir Allah Azza wa Jalla dengan benar. Taib, kita berangkat dari poin yang pertama. Wajib diketahui oleh semua kaum muslimin dan muslimat, untuk memahami takdir ini, sehingga kita tidak salahkan takdir. Dan tentu kebanyakan manusia ini menyalahkan takdir. Kapan? Ketika mendapatkan musibah keburukan. Bangkrut. Tertangkap berbuat dosa, sakit, intinya perkara-perkara yang buruk di pandangan manusia, ketika mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka langsung menyandarkannya takdir. Tetapi ketika mendapatkan kenikmatan, apa katanya? Ini saya, ini usaha saya, ini perbuatanku, ini hasilku. Kalau pas yang jelek-jelek, disandarkan kepada Allah. Tapi kalau yang baik-baik, disandarkan kepada dirinya sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak memahami takdir Allah Azza wa Jalla secara utuh, yang bersumber dari kitab Allah maupun bersumber dari hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh salaful ummah, generasi terbaik dari umat ini. Maka berikut ini kita akan ambil beberapa poin yang berkaitan dengan permasalahan takdir, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan nyata bagi kita bagaimana hakikat takdir Allah Azza wa Jalla, sehingga kita pun akan hidup penuh dengan ketenangan, hidup penuh dengan ketenteraman, tidak akan membawa kehidupan ini ke jurang kebinasaan sebagai pelarian untuk mencari ketenangan. Karena banyak di zaman ini susah, payah, lelah, capek, ingin tenang dilarikan kepada narkoba waliyadzubillah. Dilarikan kepada apa? Bunuh diri. Ya, entah dengan menjatuhkan diri dari jurang, atau dengan gantung diri, atau dengan minum racun serangga. Banyak lagi lah. Yang mana apa? Ingin lari dari masalah. Ingin mencari penyelesaian. Baik. Poin pertama. Al-imanu bil-qadari rukunun azim. Beriman kepada takdir ini merupakan rukunun azim, pondasi yang besar, dasar agama yang besar. Min arkanil iman, dari rukun-rukun iman. Alladzi la yashihu imanul 'abdi illa bitahqiqih. Yang mana iman seseorang tidak akan sah, tidak akan benar, dan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan mewujudkan iman kepada takdir tersebut. Wa huwa nizamut tauhid. Iman kepada takdir ini nizamut tauhid. Dia adalah aturannya tauhid. Takdir itu aturan tauhid. Dia adalah susunan tauhid, peraturan tauhid yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka faman haqqaqahu kamula tauhiduh. Siapa yang mewujudkan keimanan kepada takdir dengan iman yang benar, sempurnalah tauhidnya. Wa man kadzdzaba bihi naqada tauhidahu. Dan siapa yang mendustakan takdir Allah Azza wa Jalla, maka dia telah membatalkan tauhidnya. Wujudkan takdir, imani takdir dengan benar, sempurna tauhid kita. Dustakan takdir, maka batallah tauhid kita. Poin yang kedua. Makna dari al-qadha wal-qadar. Apa makna dari qadha wal-qadar? Al-qadha secara bahasanya artinya faslul amr, memutuskan segala perkara, menyelesaikan segala urusan, ini namanya qadha. Maka dalam bahasa Arab al-qadha pemutus perkara, menyelesaikan masalah. Kalau dalam bahasa kita di sini pengadilan, hakim, qadhi, pemutus. Adapun secara syaraknya al-qadha dijelaskan oleh para ulama kita, ma qadallahu bihi fi khalqih. Apa yang Allah Azza wa Jalla laksanakan pada hambanya. Min ijad. Baik penciptaan, pengadaan. Au i'dam atau peniadaan. Au taghyir atau perubahan. Ini makna dari al-qadha. Bahasa secara bahasa, menuntaskan suatu perkara, menyelesaikan suatu masalah, itu namanya qadha. Tapi secara syarak, dan ini yang kita pelajari sekarang ini, yaitu keputusan Allah terhadap hamba-hambanya, ketetapan Allah terhadap makhluknya berupa pengadaan atau peniadaan atau perubahan. Ini namanya qadha. Adapun al-qadar, qadar secara bahasa minat takdir. Artinya apa? Takdir, pengukuran. Diukur, disesuaikan. Itu arti dari al-qadar. Adapun secara syara', ma qaddarahu Allahu fil azal. Apa saja yang Allah Azza wa Jalla putuskan sebelum diciptakannya langit dan bumi. An yakun, apa yang akan terjadi. Keputusan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum diciptakan langit dan bumi terhadap apa yang akan terjadi berdasarkan ilmunya dan sesuai dengan catatannya. Apa yang Allah azza wa jalla putuskan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada makhluknya, apa yang akan terjadi berdasarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan berdasarkan catatan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dia makna dari al-qadar. Ketahuilah al-qadha wal-qadar, ini dua kalimat mutalaziman. Satu sama lain saling keterkaitan. Maka para ulama kita mengibaratkan apa? Mereka mengatakan al-qadha wal-qadar, qadha dan qadar ini bimanzilati thawb, seperti baju, pakaian. Ini pendekatannya, seperti baju atau pakaian. Alladhi yuqaddiruhul khayyat, yang diukur oleh tukang jahit. Maka sebelum dijahit ukur bahunya. Bisa dilebarin, bisa disempitin, bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Ini namanya qadar. Wa idza fassalahu qad qadhahu wa la yumkin an yazid aw yanqus. Tetapi begitu selesai baju ini dijahit, ini namanya qadha. Selesai, tuntas. Pengukuran itu namanya qadar. Selesai dijahit itu namanya qadha. Kalau sudah selesai dijahit enggak bisa dipanjangin, enggak bisa dipendekin. Adapun di saat sebelum dijahit bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Inilah dia hubungan antara al-qadha wal qadar. Ini dia pendekatan yang dijelaskan oleh para ulama kita masalah al-qadha wal qadar. Perhatikan para hadirin yang dirahmati Allah azza wajalla. Bagaimana kita seharusnya mengimani takdir Allah? Bagaimana cara kita supaya iman kita benar ketika menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala pada diri kita? Bagaimana caranya? Huwa tasdiqu wal jazmu. Membenarkan dan meyakini. Bi anna Allah qaddara maqadir al khalaiq. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan seluruh ketetapan dan urusan hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya. Wa anna ma syaa Allahu kana, apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak terjadi tidak bakalan terjadi. Inilah dia iman kita kepada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya ulangi. Mengimani takdir yang benar adalah percaya dan membenarkan bahwasanya Allah azza wa jalla telah menetapkan segala urusan dan keputusan hamba-hambanya. Seluruh keputusan makhluk, seluruh ketetapan makhluk, apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala terjadi akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah azza wa jalla tidak akan terjadi, maka tidak akan terjadi. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan biqadar. Sesuai dengan ketetapan sebelum diciptakannya langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Maka para hadirin yang hadir di saat ini catatannya 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita hadir, kita pasti hadir. Apapun usaha manusia untuk tidak bisa hadir, tetapi kalau Allah azza wa jalla menetapkan, pasti akan hadir. Sebaliknya, apapun usaha kita untuk hadir, tetapi Allah azza wa jalla tidak menghendaki untuk kita hadir dalam catatannya, maka kita juga tidak bisa hadir. Dari sinilah dia makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas. Ini hadis yang sangat agung. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai nak, saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat. "Ihfazillaha yahfazuk." Jaga Allah, Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahat. Jaga Allah, engkau akan temukan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau berdoa, kalau meminta, meminta kepada siapa? Allah. Wa idza ista'anta, kalau minta pertolongan kepada siapa? kepada Allah. Lalu apa kata Nabi SAW? Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, sekiranya seluruh manusia ini, seluruh umat ini ingin memberikan kita suatu manfaat, dia tidak bisa akan memberikan kita suatu manfaat seluruh umat ini kecuali kalau memang manfaat itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yakini hadis ini, para ikhwan, para hadirin, para hadirat, hidup ini santai, enggak ada beban. Kenapa? Kita akan berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Betul, manusia punya usaha, tetapi tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh berkata apa saja. Manusia boleh berusaha apa saja untuk berbuat baik kepada kita, tetapi Allah Azza wa Jalla tidak mau. Enggak mungkin. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ay yanfa'uk aw la yajtama'u ay yanfa'uk bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, sekiranya seluruh manusia ini bersekongkol, bersepakat memberi engkau suatu manfaat, dia tidak bisa akan memberi, atau mereka tidak bisa memberimu manfaat kecuali dengan perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Andai kata seluruh manusia ini berkumpul, umat ini berkumpul untuk memberi kita suatu mudarat, tetapi Allah tidak mencatat kita akan kena mudarat, maka mustahil kita akan kena mudarat. Nah, kalau beriman dengan takdir yang seperti ini, kita tidak takut. Ya kalau memang ya kena, ya kena. Maka ngapain pakai tangkal, pakai jimat, ya, pakai ilmu kebal katanya. Ya kalau memang nasibnya dari takdirnya dari Allah Azza wa Jalla tidak akan luka, ya enggak akan luka. Lalu lanjutan hadis mengatakan, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhub. Pena Allah Azza wa Jalla sudah terangkat, lembaran-lembaran takdir sudah mengering. Lafaz yang lain, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa'lam annama asabaka lam yakul yukhti'aka. Ketahuilah, apa yang menimpamu tidak mungkin meleset. Wa ma akhta'aka lam yakul yusibak, dan apa yang meleset darimu tidak mungkin akan menimpamu dan mengenaimu. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah, banyak-banyak ibadah kepada Allah waktu senang, para hadirin. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengingatmu dan akan membantumu ketika engkau susah. Ini kalau dipahami juga hadis ini sungguh luar biasa. Bagaimana? Sebagian manusia biasanya kalau rajin ke masjid, ini tandanya apa? Lagi susah. Dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Wah, Masya Allah, rajin dia. Iya, rajin dia. Kenapa? Ini dia baru sakit, sadar dia katanya. Atau ini dia sudah bangkrut, akhirnya apa? Rajin sekarang nuntut ilmu. Rajin sekarang ke masjid. Alhamdulillah, dari satu sisi dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ingat para hadirin, akan lebih hebat ketika waktu kita kaya raya, waktu kita senang, waktu kita sehat, di sini kita banyak apa? Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, man ahabba an yustajaballahu du'a'ahu inda syada'idi fal yukthirid du'a inda rakhai. Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah di kala susah, maka perbanyaklah doa tatkala senang. Jadi kalau lagi banyak rezeki, kalau lagi sehat, kalau lagi senang, di sini banyak-banyak berdoa. Cuma susahnya manusia kalau lagi senang lupa daratan, lupa Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjut pada hadirin rahmatullah azza wajalla. Dalil yang lain. Dalam suratul Ahzab ayat yang ke-38. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Keputusan Allah. Perintah Allah azza wajalla qadaran maqdura. Ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah azza wajalla. Apa yang terjadi di muka bumi, sudah ada ketetapannya. Apa yang tidak terjadi juga, sudah ada ketetapannya. Apa yang belum terjadi, bagaimana akan terjadi, ada pula ketetapannya. Maka tidak ada yang keluar secuil pun dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan apa? Sehingga engkau meletakkan tanganmu di pipimu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Poin yang keempat. Jadi tadi yang ketiga, cara beriman kepada al-qadha wal-qadar. Yang kedua tadi definisinya. Sekarang yang keempat. Ketahuilah, tidak akan sah iman kita kepada takdir kecuali mengimani maratibul qadar, tingkatan-tingkatan takdir yang empat. Jadi iman kita kepada takdir Allah Azza wa Jalla, yang kita ketahui beriman kepada takdir salah satu rukun iman. Sebagaimana dalam hadis Jibril, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kasih tahu aku tentang iman. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Kasih tahu aku tentang iman ya Muhammad. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iman itu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, kemudian beriman kepada ketetapan Allah azza wajalla baik maupun buruk. Nah, untuk benar iman kita kepada takdir Allah Azza wa Jalla, maka ada empat tingkatan yang wajib difahami dan diimani. Tingkatan yang pertama, al-ilmu. Ilmu dulu. Ini namanya ilmu, ini dalam segala hal mesti pakai ilmu para jamaah. Maka dalam surah Muhammad, Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Apapun mesti didasari dengan ilmu. Coba lihat wahyu pertama. Surat apa? Nah, Bapak. Surat apa yang turun yang pertama yang isinya tentang ilmu? Iqra. Baca. Ini ilmu. Karena kunci dari ilmu itu apa, Pak? Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tayib. Tingkatan pertama mengimani takdir, mengimani ketetapan Allah dan mengimani keputusan Allah yang berada di azali sebelum diciptakannya langit dan bumi dengan jarak berapa? 50 ribu tahun. Yang pertama ilmu. Apa yang harus diilmui? Fanu'minu bi anna Allah ta'ala bi kulli syai'in alim. Kita imani bahwasanya Allah azza wa jalla mengetahui segala-galanya. Kita imani bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui segala-galanya. Sampai disebutkan dalam Al-Quran. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Azza wa Jalla maha tahu kha'inatal a'yun. Mata yang khianat. Mata yang ngelirik-ngelirik. Wa ma tukhfis sudur. Apa yang tersembunyi di dada Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Jadi tingkatan yang pertama ilmu ini, kita mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui segala-galanya. Alima makana. Allah maha tahu makan. apa yang sudah terjadi. Wama yakun, kaifa yakun? Apa yang akan terjadi, bagaimana terjadinya? Kita imani bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui segala-galanya, mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi, bagaimana terjadinya. Dengan ilmu Allah yang azali al-abadi. Dengan ilmu Allah, dengan pengetahuan Allah Azza wa Jalla yang tidak ada awalnya dan tidak ada ujungnya. Enggak ada awal, enggak ada akhirnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Beda manusia, beda makhluk. Makhluk dikatakan berilmu kapan? Yang sebelumnya dia jahil. Kemudian makhluk, sebagaimana kita katakan tadi, kalau sudah berilmu, umur semakin bertambah, lama-lama apa? Lupa, pikun. Maka ilmu manusia diawali oleh kejahilan, diakhiri dengan kelupaan, lupa. Kalau ilmu Allah Azza wa Jalla, la yasbiquhu jahlun, wa la yalhaquhu nisyanun. Tidak diawali oleh kejahilan, dan tidak diakhiri oleh kelupaan. Falayatajaddadu lahu ilmun ba'da jahlin. Ilmu Allah tidak akan baru. Sebelumnya dia jahil, enggak akan. Wala yalhaquhu nisyanun ba'da ilmin. Ilmu Allah Azza wa Jalla tidak akan diiringi oleh lupa setelah dia tahu. Tidak. Inilah dia ilmu Allah Azza wa Jalla. Ini tingkatan pertama dalam mengimani al-qadar. Yang kedua, yang wajib diimani. Al-kitabah. Tulisan. Catatan. Fanu'minu bi anna Allah kataba fil lawhil mahfuz ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Dalam mengimani tingkatan takdir, yang pertama ilmu Allah, imani Allah mengetahui segala-galanya yang akan, yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, bagaimana terjadi Allah Maha tahu. Dan ilmu Allah tidak diawali oleh kejahilan dan tidak diakhiri dengan kelupaan. Maka yang kedua ini, imani Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat di Lauhil Mahfuz. Ma huwa ka'inun ila yaumil qiyamah, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi kalau kita bahasakan, ya, planningnya semuanya dalam Lauhil Mahfuz para jemaah. Ya, detik ini, hari ini, waktu ini, semuanya ada dalam Lauhil Mahfuz. Tidak ada sedikit pun yang tersisa. Semuanya ada. Di mana tempatnya ini? Lauhil Mahfuz. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan adalah pena, pulpen. Jadi kalau ada pertanyaan, apa makhluk pertama di dunia ini? Makhluk pertama yang di dunia ini adalah pena, pulpen. Tetapi bukan pulpen kita, pulpen Allah Azza wa Jalla. Begitu Allah Azza wa Jalla ciptakan pena ini, apa kata pena? Setelah diperintah, "Uktub," kata Allah, "Catat wahai pena." Qal wa madza aktub? Ya Allah, apa yang saya catat? Qala maqadir al-khalaiq ila yaumil qiyamah. Ketetapan makhlukku sampai hari kiamat, itu yang ku catat. Maka pena ini pun menulis berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang keluar para jamaah. Tidak ada yang keluar dari catatan tersebut. Tidak ada sedikit pun. Allah tetapkan makhluk yang melaksanakan. dan pelaksanaan makhluk tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Hajj ayat yang ke-70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui yang di langit dan di bumi? Inna fi dzalika aw inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi apa yang Allah Azza wa Jalla ketahui yang di langit maupun di bumi, inna dzalika fi kitab. Semuanya itu berada di dalam catatan. Catatan apa? Lauhil mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semuanya itu bagi Allah Azza wa Jalla gampang mudah. Bayangkan di sini pena saja bisa ngobrol para jamaah. Bisa ngomong. Allah katakan, "Uktub," catat wahai pena. Apa jawaban pena? "Wa madza aktub?" Apa yang saya catat? Catat segala ketetapan makhlukku, yang apa yang akan terjadi dan apa yang tidak akan terjadi, apa yang belum terjadi, bagaimana terjadi sampai hari kiamat. Ini dalil yang menggabungkan antara ilmu dengan catatan. Suratul Hajj ayat yang ke-70. Kemudian dalil yang lain dalam surat Yasin ayat yang ke-12. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala-galanya kami sudah catat di dalam imamin mubin, artinya lauhil mahfuz. Hai para hadirin rahmatullah azza wa jalla, berhubungan dengan tingkatan mengimani takdir yang kedua, yaitu mengimani catatan. Di dalam catatan ini masuk di dalamnya beberapa bentuk takdir. Beriman kepada catatan Allah Azza wa Jalla terhadap seluruh apa yang akan terjadi di muka bumi ini sampai hari kiamat, di dalamnya ada beberapa macam takdir. Di dalamnya ada beberapa ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan ini dijelaskan oleh para ulama kita, macam-macam takdir. Yang pertama, ada namanya at-taqdir al-azali. Yang namanya azali itu yang tidak ada ujungnya atau yang tidak ada awalnya. Ini termasuk mengimani catatan ini adalah mengimani takdir azali, yaitu sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat yang ke-51. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan ya Muhammad kepada mereka, "Lan yusibana," kita ini tidak akan tertimpa apapun, "illa ma kataballahu lana," kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah catat bagi kita. Jadi mau pakai ilmu apa saja, kalau memang Allah akan, kalau memang Allah Azza wa Jalla menakdirkan kita kena, pasti kena. Mau ditembak, mau dipukul, kalau memang takdirnya kena, pasti kena. Kalau memang takdirnya tidak akan kena, tidak mungkin kena. Mau pakai apa saja, mau enggak pakai apa saja. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lahum mu'aqibatun." Ini ngapain kita perlu pakai tangkal, pakai jimat, pakai ilmu kebal, enggak perlu. Di samping ini amalan yang masuk dalam kategori kesyirikan, Di samping itu apa? Ini menunjukkan kita ini tidak faham Al-Quran. Tidak faham hadis Nabi SAW. Maka harus pakai jimat, harus pakai tangkal, harus pakai ilmu kebal semisalnya. Kenapa? Allah Azza wa Jalla berfirman, lahum mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi. Allah Azza wa Jalla mengirim bagi setiap orang itu malaikat. Kalau orang-orang gede sekarang ada bodyguard-nya. Ini para hadirin, Allah Azza wa Jalla siapkan kita malaikat di depan dan di belakang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa idza jaa qadarullah." Kalau orang ini memang takdir Allah Azza wa Jalla dia akan terkena misalkan dengan pukulan, maka malaikat itu akan minggir. Dia minggir. Kenalah kita sama pukulan orang. Kenalah kita sama lemparan orang. Tetapi kalau memang takdir kita tidak akan kena, maka malaikat yang menjaga. Malaikat yang menjaga. Inilah dia kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya. Kemudian takdir yang kedua. Takdir kitabatul mithaq. Yaitu takdir ketika dicatatnya perjanjian. Kapan ini? Yauma alastu bi rabbikum. Di hari Allah subhanahu wa ta'ala mengambil janji kita di hadapannya. Ketika Allah berfirman, alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabb kalian? Dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah menerangkan. Ini termasuk dalam catatan, yaitu bentuk takdir yang kedua, kitabatul mithaq. Itu takdir ketika diambilnya dan dicatatnya perjanjian kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita semua para hadirin, mukminnya kah, kafirnya kah, musyriknya kah, semua kita sudah mengambil perjanjian di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan Allah sebagai Rabb kita. Allah hanya dia yang berhak untuk diibadahi. Dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika Rabbmu mengambil perjanjian dari anak Adam. Kapan? Min zuhurihim. Waktu kita masih berbentuk zar, berbentuk atom, berbentuk benih. Dari punggung Adam. Allah ambil keturunan-keturunan Adam ini dari punggungnya dikeluarkan dalam bentuk atom. Masih benih. Wa asyhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah Azza wa Jalla persaksikan manusia ini di hadapannya. Allah meminta manusia bersaksi bahwasanya Allah lah yang berhak diibadahi. Apa jawaban kita ketika Allah katakan alastu bi rabbikum? Qalu bala. Maka sebagian menjelaskan para hadirin, itu sebabnya bayi paling gampang tuh ngucap ba. Ba. Kalau A masih, kalau C masih, ya, R masih. Tapi kalau ba paling cepat. Karena ungkapan kita yang pertama ketika di hadapan Allah Azza wa Jalla, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku Rabb kalian? Semua kita menjawab ketika masih dalam bentuk benih semuanya, bala. Benar ya Allah, engkaulah Rabb kami. Itu sebabnya dalam hadis yang sahih juga, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang dilahirkan lahirnya dalam keadaan apa? Islam. Siap menerima Islam. Fa abawahu, bapaknya lah yuhawwidani, menjadikannya Yahudi, au yunasrani, menjadikannya Nasrani, au yumajjisani, menjadikannya Majusi. Maka ini kita sebagai orang tua atau yang belum menjadi orang tua, yang bakalan menjadi orang tua, salah satu yang bisa merubah manusia beberapa faktor. Pertama, keluarga, orang tua. Yang kedua, bi'ah, lingkungan. Yang ketiga, setan. Yang keempat, hawa nafsu. Ini faktor yang merubah manusia. Rumah tangga, rumah. Dan tentu syair Arab mengatakan, al-ummu madrasatun inna adataha adatta sya'ban tayyibal araq. Ibu ini adalah sekolah pertama bagi sang anak. Maka jangan sampai para ummahat, para muslimat, anak-anak kita tamatan pembantu. Jangan sampai. Ya. Karena namanya ibu, dia adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Lihat kisah orang-orang saleh sukses karena Allah, kemudian ibunya. Ambil contoh Imam Malik. Imam Malik, siapa yang tidak kenal Imam Malik? Salah satu dari imam yang empat, dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Sukses ba'da Allah, setelah Allah, kemudian apa? Ibunya. Al-Aliyah. Begitu masih kecil, dipakaikan pakaiannya ulama, dikasih sorban. Apa kata sang ibu yang salihah? Ya Malik, idhab ila Rabi'ata, fata'allam minhul adaba qabla an tata'allama minhul ilm. Wahai Malik, berangkatlah engkau menuju Rabi'ah, pelajari akhlaknya sebelum engkau mempelajari ilmunya. Yang sukses yang lain, karena Allah, kemudian ibunya, Imam Syafi'i. Kemudian kisah lain, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kisah lain, Al-Imam Al-Bukhari. Dia sukses karena Allah Azza wa Jalla, kemudian ibunya. Imam Al-Bukhari terlahir dalam keadaan buta, para hadirin. Yang di zaman belum ada operasi mata dan semisalnya. Terlahir dalam keadaan buta. Tetapi karena kesalehan sang ibu. Sang ibu selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, tidak berapa lama matanya Imam Al-Bukhari kembali melihat seperti bayi yang lahir yang lainnya, anak-anak yang lainnya, sehingga dia menjadi Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin kaum mukminin dalam hadis. Itulah dia takdir yang kedua, yaitu takdir ketika dicatatnya perjanjian di hari Allah mempersaksikan seluruh manusia ini di hadapannya. Takdir yang ketiga, at-takdirul umri, takdir sepanjang umur atau takdir seumur hidup. Kapan? Inda takhliqin nutfati fir rahim, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan setetes mani 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal darah 40 hari, kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi apa? Segumpal daging. Lalu Allah kirim malaikat untuk mencatat berapa? Berapa hal yang dicatat? 4. Pertama apa? Rizkinya. Yang kedua, umurnya, ajalnya. Kemudian yang ketiga, amalnya. Kemudian yang keempat, apakah celaka atau bahagia. Ini kapan ini? Ketika berumur 120 hari. Maka para ulama kita menjelaskan, ketika seorang wanita keguguran, begitu berumur 120 hari, maka hukumnya hukum nifas. Tapi kalau kurang dari 120 hari, misalkan hanya 80 hari keguguran atau 90 hari keguguran, pokoknya di bawah 120 keguguran, maka hukumnya hukum istihadhah. Dia terkena darah penyakit, dia tetap suci, tetap sholat, tetap puasa. Adapun kalau 120 ke atas, 120 hari, 200 hari, kemudian 5 bulan, kemudian 6 bulan, ini sudah hukumnya nifas. Taib. Takdir yang keempat, yang termasuk dalam Al-Kitabah, catatan. At-takdirul hawli fi laylatil qadri. Takdir setiap tahun. Takdir, ketetapan, kejadian yang akan terjadi setiap tahun. Yaitu kapan? Ditetapkan fi laylatil qadri, di malam qadar. Malam qadar adanya di mana? Bulan Ramadan, kemudian 10 hari terakhir pada malam-malam ganjil. Kaib, mana malam-malam ganjil? 21. Kemudian 23, kemudian 25, kemudian 27, kemudian 29. Ini kalau ngitungnya dari depan, maka malam ganjil itu ganjil. Tapi kalau ngitungnya dari belakang, malam genap itu ganjil. Malam 30 itu 1 ganjil. Malam 28 itu ganjil. Malam 26 itu ganjil. Malam 24 ganjil. Malam 22 ganjil. Maka itu sebabnya Nabi SAW ketika ditanya, mata tultamasu lailatul qadri, ya Rasulullah, kapan dicari malam qadar itu? Fil ashril awakhir, di 10 terakhir. Nah, menghitung ganjil ini telah datang dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi cara menghitung ganjil itu bisa dari depan, bisa dari belakang. Oleh karena itu tidak ada jalan bagi kita untuk meremehkan malam yang tidak ganjil. Biasanya kalau malam 21 ramai masjid, malam 22 kurang. Kenapa? Malam genap. Malam 23 ramai, 24 kurang. Kenapa? Malam genap. Malam 25 ramai, 26 enggak ramai, genap. Malam 27 ramai, 28 enggak. 29 ramai, 30 enggak. Maka hati-hati para hadirin, jangan sampai terluputkan yang namanya 10 terakhir Ramadan. Tanpa kita harus pilih dan pilih malam 21, 22. Kenapa? Karena 10 terakhir itu semuanya malam ganjil. Jadi malam ganjil ngitung dari depan atau ngitung dari belakang. Lebih juga terlebih akan kelihatan semuanya ini malam itu ganjil ketika bulannya genap dan ketika bulannya kurang. Kalau 29 maka malam ganjil itu tetap ganjil. 21, 23, 25, 29, 27, 29. Tapi ketika bulannya lengkap, ngitung dari belakang. 30, 28, 26, 24, 22. Ini namanya takdir al-hawli. Takdir setiap tahun. Ini terjadi pada malam qadar. Catatannya pada malam qadar. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat. Allah Azza wa Jalla berfirman, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu dirincikan segala perkara dengan penuh bijaksana. Malam qadar. Yang mana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada malam qadar itu jumlah malaikat sejak tenggelam matahari sampai terbit fajar lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di dunia ini. Jumlah malaikat pada malam qadar itu lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Sudah ada tahu kita berapa jumlah kerikil para jamaah? Enggak ada yang tahu. Maka itu sebabnya Allah Azza wa Jalla mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka disunnahkan, disyariatkan memperbanyak doa apa? Hah, para muslimah, apa yang diperbanyak di malam qadar? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tayyib, penjelasannya di sini. Qala Ibnu Abbas tentang surat Ad-Dukhan ayat yang keempat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yuktabu min ummil kitab fi laylatil qadri ma yakunu fis sanah. Pada malam qadar itu dipetik catatan yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi dipetik. Pada malam qadar itu dipetik catatan dari Lauhul Mahfuz untuk peristiwa setahun sampai tahun depan. Terjadi kapan? Pada malam qadar. Apa yang dipetik dari Lauhul Mahfuz itu? Catatan apa? Min mautin, siapa saja yang mati sejak malam qadar sampai malam qadar berikutnya, siapa yang akan mati? Wahayatin, siapa pula yang akan lahir? Warizqin, siapa yang mendapatkan rizki? Wamatarin, negeri mana saja tempat turunnya hujan? Hatta al-hujjaj, sampai-sampai yang akan naik haji para jamaah. Ya, berarti yang sudah kena keren ini Masjidil Haram, atau mati karena desak-desakan yang ulahnya dari orang-orang Syiah, ini sudah dicatat pada malam qadar yang Ramadan kemarin, dipetik dari Lauhul Mahfuz. Hatta al-hujjah, sampai para jamaah haji, yuqal, dikatakan, yahujju fulan, wa yahujju fulan, si anu akan berhaji, si anu akan berhaji. Meskipun mungkin belum dia punya nomor porsi di Departemen Agama, tetapi kalau sudah kena catatan, akan ada caranya untuk bisa berangkat haji para jamaah. Kenapa? Yang namanya takdir Allah yang dikehendaki terjadi, pasti terjadi. Maka apa? Banyak-banyak berdoa Lailatul Qadar itu. Banyak-banyak berdoa. Karena kita tidak tahu, ya, apakah kena catatan muhaji apa enggak. Maka itu sebabnya banyak-banyak berdoa. Itu sebabnya dikatakan dalam hadis Nabi SAW, la yaruddul qadaru illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kalau merubah takdir, enggak bisa. Tapi kalau menolak, bisa. Tetapi doa yang kita gunakan agar tertolak takdir itu, toh juga sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang keluar. Cuma masalahnya para hadirin apa? Masalahnya kita ini tidak tahu takdir. Karena kita tidak tahu, silahkan berusaha. Dan tidak mungkin akan terjadi takdir itu juga tanpa usaha. Gak mungkin. Ya kalau memang takdir saya masuk surga, saya akan masuk surga. Enggak mungkin masuk surga kalau enggak ada usaha ke surga. Karena Allah ciptakan takdir, Allah juga ciptakan usaha untuk menggapai takdir tersebut. Maka itu sebabnya salah seorang ulama Ahlus Sunnah mengatakan, wal qadaru sirrullahu fi khalqihi. Yang namanya takdir itu rahasia Allah pada hambanya. Orang tahu kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi kita enggak tahu karena namanya rahasia. Taib. Kemudian takdir berikutnya yang kelima, at-taqdirul yaumi. T takdir setiap hari. Ketetapan yang akan terjadi setiap hari. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-29. Kulla yawmin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusannya. Setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusannya. Yaitu Allah catat apa yang bakalan terjadi selama 24 jam. Lalu dijelaskan di sini. Fattaqdirul yaumi tafsilun minat taqdiril hauli. Ketetapan setiap hari ini dipetik dari ketetapan setiap tahun. Perincian dari ketetapan selama satu tahun. Jadi kejadian atau takdir ketetapan setiap hari ini diambil atau perincian dari ketetapan yang terjadi pada malam qadar untuk setiap tahun. Wal hawli tafsilun minat taqdiril umri inda takhliqin nutfah. Kemudian takdir ketetapan yang setiap tahun ini dipetik sebagai perincian dari takdir waktu kita berada di dalam perut ibu waktu berumur berapa? 120 hari. Perinciannya pada tiap tahun itu. Wal umri tafsilun minat taqdiril umril awal yaumal mithaq. Kemudian catatan yang terjadi ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, ini perincian dari ketika Allah mengeluarkan kita dari rusuk Adam, moyang kita Adam. Jadi ketika diambil perjanjian, dicatat waktu dikeluarkan dari rusuk Adam, ini perinciannya ada waktu kita di dalam perut ibu. Wahuwa tafsilun minat takdiril azali. Dan perjanjian yang tercatat waktu kita berada di dalam rusuk Adam atau punggung Adam, dikeluarkan dari punggung Adam, ini perincian dari takdir azali yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi Lauhil Mahfuz ini adalah yang paling besar. Dirincikan untuk setiap orang ketika diambilnya perjanjian dari oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita berada di punggung Adam. Kemudian dirincikan lagi ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Kemudian dirinci lagi ketika datangnya Lailatul Qadar. Kemudian dirinci lagi setiap hari. Inilah dia empat atau lima macam takdir yang masuk dalam bagian Al-Kitabah, yaitu tingkatan maratibul qadar, tingkatan takdir yang wajib diimani. Yang kedua yaitu catatan. Wa kadzalika muntahal maqadir fi akhiriyatiha. Ujung dari ketetapan itu kembali kepada ilmu Allah Azza wa Jalla. Ujung dari semua ketetapan itu kembali berdasarkan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. فانتهت الأوائل إلى أوليته وانتهت الأواخر إلى آخريته وأن إلى ربك المنتهى. Maka berujunglah yang pertama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berujunglah yang terakhir pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebutkan dalam surat An-Najm ayat 42, وأن إلى ربك المنتهى. Kepada Rabbmulah ujung segala-galanya. Taib, tingkatan yang ketiga. Al-Masyi'ah, kehendak. F Fanu'minu bi anna Allah ta'ala qad sya'a kullama fis samawati wal ard. Kita imani seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi itu ada dan terjadi atas dasar kehendak Allah. Kita imani seluruh yang ada di langit dan di bumi itu semuanya berdasarkan kehendak Allah. La yakunu syai'un illa bimasyiatihi. Tidak ada yang bisa terjadi kecuali dengan kehendak siapa? Kehendak Allah. Kecuali dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, terjadi. Yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak terjadi, tidak mungkin terjadi. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Yasin ayat 82. Perhatikan para hadirin, Yasin ini nama surat Al-Quran. Dan ini termasuk huruf muqatta'ah. Jadi bukanlah nama Rasul Yasin. Ya, karena ada yang kita dengar, ya, ala Yasin Habibillah. Atau ala ya ala Toha Rasulillah. Yasin itu bukan nama Rasul. Toha itu juga bukan nama Rasul. Tapi Yasin itu nama surat Quran. Toha itu nama surat Quran. Dan itu namanya huruful muqatta'ah. Huruf yang bacanya putus-putus. Yasin, Toha, Ain, Sin, Qaf, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra. Nah, kalau nama Nabi jelas dalam hadis yang dibawa kalau Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, ana Muhammad, Muhammad, wa ana Ahmad, Ahmad, wa ana al-Mahi, namaku al-Mahi. Apa arti al-Mahi? Penghapus, yang menghapus kekafiran. Wa anal hasyir. Apa arti hasyir? Orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Wa anal aqib. Nabi Muhammad, nabi yang terakhir, enggak ada lagi nabi setelahnya. Nabiur rahmah, nabiul malhamah, nabi kasih sayang, nabi yang setia berperang. Kemudian dalam Al-Quran di antara nama nabi Abdullah, wa annahu lamma qama Abdullah. Ini baru nama-nama nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah. Jadi tidak ada nama nabi Yasin. Akhirnya kita buat nama apa? Siapa namanya, Pak? Bapak Yasin. Ya. Terus siapa namanya? Ini Toha katanya. Yo, kenapa? Karena Toha itu nama Rasul. Tidak ada nama Rasul Toha para jemaah. Kalau nama surat Quran Toha, iya. Ini perlu diperhatikan. Sebagai faedah saja. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yasin ayat 82 tentang kehendak Allah Azza wa Jalla. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, terjadi. Yang tidak dikehendaki terjadi, tidak mungkin terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahukum fayakun. Sesungguhnya amruhu, urusan Allah, perintah Allah. Idza arada syai'an, kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kun, jadi. Fayakun, maka terjadilah dia. Maka sangat banyak yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dengan kata-kata jadi, jadi. Ada yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak ciptakan dengan kun fayakun. Seperti apa? Nabi Allah Adam. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman kepada iblis, qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Tentunya dua tangan Allah yang layak dengan kebesarannya tidak serupa dengan tangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami' al basir. Maka disebutkan dalam beberapa atsar hanya tiga yang pernah disentuh oleh tangan Allah Azza wa Jalla para hadirin. Hanya tiga yang pernah disentuh oleh tangan Allah Azza wa Jalla. Pertama Adam. Maka Adam punya keistimewaan diciptakan oleh Allah dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, tidak boleh menyelewengkan makna tangan kepada makna kudrah, kekuasaan. Ini namanya tahrif. Ini namanya menyelewengkan tafsir Al-Quran kepada makna yang lain tanpa dalil. Karena sebagian manusia lari dari tashbih katanya. Dia takut jangan-jangan kalau dikatakan Allah punya tangan, dia serupa dengan tangan makhluknya. Akhirnya tidak berani yadun ditafsirkan tangan, tetapi ditafsirkan kekuasaan. Ingat, tidak ada serupa kalau Allah yang menyebutkan untuk dirinya. Karena Allah sudah mengatakan, laisa kamitslihi syai. Allah punya tangan, layak dengan kebesarannya. Tidak sama dengan tangan makhluknya. Nah, Adam punya keistimewaan, yaitu Allah Azza wa Jalla ciptakan dia dengan apa? Kedua tangannya. Maka kala pada hari kiamat para hadirin, dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, ketika manusia berada di padang mahsyar, keadaan yang tidak menentu, panas luar biasa, matahari di atas kepala dengan jarak 1 mil. Mil di sini, mil daratan sekitar 1840 sekian meter jaraknya antara kita dengan matahari. Bagaimana kalau kita seperti ini jaraknya para jemaah? Kemungkinan matang. Sekarang aja luar biasa panasnya. Di Kuwait, di Saudi Arabia, daerah-daerah teluk, kalau puncak musim panas, telur ditaruh di aspal itu matang. Ini enggak tahu berapa juta jaraknya dari kita ini. Nanti hari kiamat di atas kepala. Bahkan perawi hadis mengatakan, saya tidak tahu apakah mil di sini mil darat atau mil alat untuk meletakkan celak di mata yang kecil itu. Seperti ya untuk tusukan apa air itu. Ya, sebagai penyedot air itu untuk diminum ketika minum dari gelas tipis untuk diletakkan celak itu di mata pakai mil itu, mil namanya. Kalau seperti itu jaraknya dari kepala kita bagaimana? Maka cocok ada yang tenggelam dengan peluhnya, bahkan orang-orang kafir ya, dia peluhnya sampai ke daun telinganya, yuljimuhu araqan, tenggelam dengan keringatnya, nasallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang Allah sentuh dengan tangannya adalah at-Taurat. Yang kedua apa? Taurat. Allah Azza wa Jalla catat dengan tangannya sendiri Taurat tersebut. Kalau dalam bahasa orang Nasrani-nya, kitab perjanjian lama. Injil, kitab perjanjian baru. Yang ketiga, Al-Firdaus. Surga Firdaus, Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Maka kalau minta surga, jangan nanggung-nanggung. Sekali-kali minta Al-Firdaus. Taib. Dalil yang lain tentang kehendak Allah Azza wa Jalla di sini apa? Innama amruhu idza arada syai'an. Perintah Allah kalau ingin sesuatu, arada ingin. Ini menunjukkan Allah punya kehendak. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 253, walau syaa Allahu maqtatalu. sekiranya Allah berkehendak, manusia tidak akan saling bunuh. Dan ingat para hadirin, siapa dalam sejarah yang pertama kali membunuh? Qabil. Maka siapa yang membunuh tanpa hak setelah Qabil, maka Qabil dapat kiriman dosa. Karena dia yang pertama kali mencetuskan pembunuhan. Baik. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 35, walau syaa'allahu la jama'ahum 'alal huda. La jama'ahum 'alal huda. Andai kata Allah berkehendak, andai kata Allah Subhanahu wa taala berkeinginan, niscaya manusia ini semuanya mendapatkan hidayah. Al-An'am ayat 35. Kemudian dalam surah Hud ayat 118. Walau syaa rabbuka la ja'ala an-nas ummatan wahidah. Andai kata Tuhanmu berkehendak, akan dijadikan manusia ini menjadi satu umat. Semuanya bertauhid. Tidak ada yang berbuat syirik. Semuanya muslim, enggak ada yang kafir. Andai kata Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tetapi dengan hikmah Allah Azza wa Jalla, Allah tidak berkehendak. Justru Allah Azza wa Jalla sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, lau lam tudznibu. Wahai manusia, kata Allah Azza wa Jalla, andai kata kalian tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan bunuh kalian semua. Allah tiadakan kalian semua. Thumma ya'tillahu biqaumin yadhnibun, fayastaghfirullah, fayaghfirullahu lahum. Lalu Allah datangkan suatu kaum yang berdosa, lantas mereka setelah berdosa meminta ampun kepada Allah, maka Allah pun mengampuninya. Kemudian surat As-Sajdah ayat 13. Surah yang disunnahkan untuk dibaca pagi, subuh, ketika sholat subuh. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab La Raiba Fihi Min Rabbil Alamin. Dan ini surat yang selalu dibaca oleh Nabi sebelum tidur malam, dibarengi dengan suratu Tabarak. Karena suratu Tabarak ini akan menjaga seseorang dari azab kubur kalau dibaca tiap malam sebelum tidur. Taib. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 13, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Walau syi'na, kata Allah, andai kata kami berkehendak, kami akan berikan setiap jiwa petunjuk. Dan di dunia ini tidak akan ada yang kafir. Di dunia ini tidak akan ada yang sesat. Inilah dia tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, martabatul khalq, penciptaan. Fahuwallahu ta'ala khaliku kulli amilin wa amalih. Allah Azza wa Jalla, yaitu kita beriman bahwasanya Allah yang menciptakan pelaku dan perbuatannya. Allah menciptakan kita dan menciptakan perbuatan kita sekarang yang menuntut ilmu ini. Pelaksananya siapa? Kita. Karena kita pelaksana, maka kita dikasih pahala kalau dikerjakan. Kemudian maksiat itu kalau dikerjakan, kita akan dikasih dosa. Karena yang melaksanakan siapa? Kita. Dan kita pun sudah ada, diberikan oleh Allah akal, sehat, diberikan oleh Allah Rasul, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab. Dengan itu kita akan melihat ini baik, ini salah. Ternyata milih yang salah, maka salah siapa? Salah kita. Itulah sebabnya kita disiksa. Taib. Sekali lagi, yang keempat, martabatul khalq. Itu tingkatan yang keempat adalah penciptaan. Itu Allah Azza wa Jalla yang menciptakan pelaku dan perbuatannya. Wa kullu mutaharrikin wa harakatihi. Allah yang menciptakan yang bergerak beserta pergerakannya. Wa kulli sakinin wa sukunihi. Allah yang menciptakan yang diam beserta diamnya. Inilah dia tingkatan yang terakhir. Agar iman kita kepada takdir Allah Azza wa Jalla benar. Jadi yang pertama apa? Ilmu. Imani Allah mengetahui segala-galanya. Apa yang terjadi dan apa yang belum terjadi, Allah tahu semuanya. Dengan ilmu yang tidak diawali oleh kejahilan dan tidak diakhiri oleh kelupaan. Kemudian yang kedua, imani Allah Azza wa Jalla telah mencatat semuanya. Kemudian yang ketiga, imani bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala menghendakinya. Apa yang dikehendaki terjadi, terjadi. Yang tidak dikehendaki terjadi, tidak mungkin terjadi. Kemudian yang keempat, imani Allah yang menciptakan seluruh yang berbuat beserta perbuatannya, seluruh yang bergerak beserta pergerakannya, seluruh yang diam beserta diamnya. Sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 96. Dalam surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dan menciptakan apa? Perbuatan kita. Tetapi yang berbuat siapa? Kita sebagai pelaksana. Kita sebagai pelaku. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala-galanya. Maka ciptaan Allah Azza wa Jalla hakiki. Beda dengan ciptaan manusia, sebatas manusia menyusun saja, para hadirin. Masjid. Yang ngasih tahu ilmunya untuk bangun masjid siapa? Allah. Maka kalau manusia menciptakan, ciptaan manusia itu bentuknya apa? Terkib, hanya menyusun. Batu bata, asal bata, tanah. Yang mengilhami manusia, memberikan ilmu manusia untuk membuat bata adalah siapa? Allah Azza wa Jalla allama al-insana ma lam ya'lam. Allah Azza wa Jalla ajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Maka kalau manusia menciptakan, dia sebatas menyusun saja. Tetapi kalau ciptaan Allah, yaitu apa? Khalqun haqiqiyah. Atau khalqun haqiqiyun. Penciptaan yang hakiki dan penciptaan yang sebenarnya kalau Allah Azza wa Jalla. Mana contohnya para hadirin? Allah menciptakan tanpa contoh. Tapi kalau manusia pakai contoh dia buat. Kalau sudah ada contoh satu, baru muncul ide yang lain. Hadza huwa. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala-galanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga segala-galanya. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, tidak akan benar iman kita kepada ketetapan Allah kecuali dengan mengimani yang empat ini. Kemudian poin berikutnya yang kelima. Wa nu'minu. Kita beriman. Ma'adhalik. Dengan iman kita yang tadi terhadap empat tingkatan itu, anna lil ibadi qudratan ala a'malihim. Hamba ini diberikan kekuasaan oleh Allah untuk berbuat. Kita diberi oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan untuk bekerja. Walahum masyiatun wa iradah. Manusia juga punya masyiah, punya kehendak. Manusia juga diberikan oleh Allah keinginan. Jadi setelah kita mengimani Allah menciptakan kita beserta pekerjaan kita, imani juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehendak. Imani juga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuasaan. Imani juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keinginan. Wallahu ta'ala huwa khaliquhum wa khaliqu masyiatihim wa qudratihim wa aqwalihim wa amalihim. Dan Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan kehendak kita, menciptakan kekuatan kita, menciptakan ucapan kita, menciptakan perbuatan kita. Allah yang menciptakan. Wal aqwal wal af'alus sadiratu minhum tudafu ilaihim haqiqatan. Tetapi yang melaksanakan perbuatan, yang melaksanakan ucapan itu siapa? Pelaksananya kita. Yang menetapkan siapa? Allah. Pelaksananya kita. Di saat kita pun melaksanakan, diberikan kekuasaan. Kekuasaan untuk melaksanakan atau kekuasaan meninggalkan. Diberikan juga kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat. Nah, karena kita sebagai pelaksana, Allah yang menetapkan. Karena kita diberikan kehendak untuk memilih, diberikan kekuasaan untuk mengerjakan atau meninggalkan, dengan sebab itu Allah berikan kita pahala maupun dosa. Loh, Allah yang menetapkan. Allah menetapkan, tetapi melaksanakan kita, dan kita pun punya kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat. Beda seperti robot. Kalau robot dijalanin baru jalan, enggak ada kehendaknya untuk jalan sendiri. Adapun makhluk ini diciptakan atau ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah ciptakan dia, Allah ciptakan perbuatannya, tetapi yang melangsungkan perbuatan itu makhluk. Dan di saat itu pula Allah Azza wa Jalla berikan makhluk untuk berbuat sekehendaknya. Laksanakan perintah dapat pahala, tidak dilaksanakan perintah maka dapat dosa. Wa hum la yaqdirun illa ma aqdarahumullahu ta'ala. Makhluk ini tidak akan mampu kecuali atas dasar kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa la yasha'una illa ayyasha Allah. Dan makhluk ini tidak punya kehendak kecuali atas dasar kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam surah Al-Insan. Yang ini juga pasangan dari surat As-Sajdah yang disunahkan dibaca pada pagi subuh. Waktu salat subuh. Di akhir ayat mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Apa yang kalian kehendaki tidak mungkin akan terlaksana kecuali di atas dasar kehendak Allah. Sesungguhnya Allah Maha berilmu, lagi maha bijaksana. Dalam surah Al-Insan ayat yang ke-30. Kemudian dalam surat At-Takwir ayat 29. 28-29. Liman syaa minkum an yastaqim. Siapa di antara kalian yang ingin lurus, lurus. Berarti apa? Ada kehendak. Ada keinginan. Ada kemauan. Ada kebebasan. Siapa mau lurus-lurus, siapa mau kafir-kafir. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa mau beriman silakan dia beriman, siapa yang mau kafir silakan dia kafir. Berarti di sini apa? Manusia punya kehendak. Lantas kalau dia pilih kekafiran, siapa yang salah? Apakah takdir? Tidak. Takdir menetapkan, tetapi yang melaksanakan kita, dan di saat melaksanakan kita diberikan pilihan. Enggak pernah Allah paksa kita kafir. Justru Allah katakan, liman syaa, siapa yang mau, silahkan. Tapi neraka menunggu. Siapa yang mau beriman, silahkan. Surga yang menunggu. Ibaratnya begini para hadirin. Ada jalan ke bandara. Satu jalur mulus. Bebas hambatan. Satu jalur macet. Akramakumullah wal iyadzu billah, jangan sampai macet. Sudah dikasih tahu, ini lo mulus, sepi. Ini macet luar biasa, lelet. Ternyata kita pilih yang lelet. pilih yang macet. Siapa yang salah? Hah? Yang ngasih tahu yang salah, yang menetapkan yang salah, atau kita yang salah yang milih macetnya ini? Kita, karena kita diberikan kekuasaan dan kehendak untuk memilih. Itulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala para jamaah. Maka itu sebabnya Allah kirim Rasul. Itu sebabnya Allah turunkan kitab. Guna memutuskan segala alasan untuk maksiat di hadapan Allah azza wa jalla. Maka Allah azza wa jalla sebutkan dalam Al-Quran. لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Tujuan Allah, fungsi Allah menurun mengutus Rasul. Jangan sampai ada alasan di hari kiamat untuk berdalil Rasul tidak ada, makanya maksiat. Maka oleh karena itu para hadirin, tidak boleh orang beralasan takdir dalam maksiat. Gak bisa. Loh, saya ini kafir dengan takdir Allah. Gak boleh. Baik, kita contohkan sekarang. Kalau engkau kafir dengan takdir Allah Azza wa Jalla, ambil hartanya. Ambil hartanya semua. Kenapa engkau ambil harta saya? Saya mengambil hartamu dengan takdir Allah. Diterima? Enggak akan diterima. Maka itu sebabnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, musim paceklik. Musim kelaparan, hujan enggak turun. Maka ada sang pencuri yang ketangkap, sampai Umar mengundurkan masa pemotongan tangan karena susahnya orang makan. Maka di saat memotong tangan si pencuri, pencuri mengatakan, "Ya Umar, saya ini mencuri karena takdir Allah." Maka Umar pun menimpali, "Saya pun memotong tanganmu karena takdir Allah juga." Suatu saat Umar berangkat ke Syam, negeri yang sedang berkecamuk sekarang para hadirin. Kita doakan kemenangan bagi ahlu sunnah. Allah Azza wa Jalla jaga darah-darah mereka, para wanita ahlu sunnah, anak-anak kecil mereka, orang-orang tua mereka. Dan Allah Azza wa Jalla ya, kenyangkan yang laparnya, diselimuti yang dinginnya, dan ditahan dan dijaga darah-darah mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu mau masuk ke Imwas. Imwas ini daerah di Syam, di saat itu terjadi wabah yang mematikan sampai memakan hampir 25 ribu sahabat yang mati di sana. Wabah. Umar datang ingin meninjau. Sebelum masuk, Umar bertanya kepada muhajirin dan ansar, "Saya masuk atau saya balik ke Madinah?" Sebagian mengatakan, "Masuk saja, jangan takut takdir." Sebagian mengatakan, "Balik saja," katanya. Di saat itu Abdurrahman bin Auf, dia yang memiliki ilmu tentang masalah ini, belum hadir. Maka akhirnya Umar memutuskan dirinya balik ke Madinah. Apa kata yang memerintahkan Umar? "Masuk, jangan tinggalkan. Tidak usah balik ke Madinah, masuk saja. Jangan lari dari takdir Allah." Apa jawaban Umar? "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kita berlari dari satu takdir menuju takdir yang lainnya. Kenapa? Karena kita punya usaha. Dan manusia pun bisa membedakan para jamaah, mana dia kehendaknya dan mana bukan kehendaknya. Mana kita berkeringat? Kehendak kita berkeringat? Beda kalau kita lari, jogging, keluar keringat. Kenapain? Ngeluarin keringat. Kita jalan, tiba-tiba jatuh. Apakah setiap kita berkehendak jatuh? Tidak. Ini menunjukkan apa? Kita punya keinginan, ini kehendak manusia. Tetapi ternyata jatuh, berarti di atas kehendak manusia ada kehendak Allah Azza wa Jalla. Taib. Poin yang ke-7. Al-qadar as-sabiq la yamna'u al-amal wa la yujibu al-ittikal. Takdir Allah yang telah berlalu tidak mencegah kita berbuat. Artinya berusaha. Dan tidak mewajibkan kita berpangku tangan, terima takdir saja. Kalau saya kenyang, saya akan kenyang, tidak usah makan. Kalau memang saya punya anak, saya akan dapat anak meskipun tidak nikah. Kalau memang saya akan lulus kuliah, saya akan dapat ijazah meskipun tidak kuliah. Ketetapan Allah Azza wa Jalla 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, ini tidak mengharuskan kita untuk berpangku tangan dan tidak mencegah kita untuk bekerja dan berusaha. Wa nu'min bi annal qadar sabiq la yamna'u minal amal. Dan wajib kita imani ketetapan Allah yang telah berlalu tidak mencegah kita untuk berbuat, berusaha. Kama annahu la yujibul ittikal. Sebagaimana juga takdir itu tidak mengharuskan kita untuk berpangku tangan, berserah, terima takdir saja. Tidak. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW memberitakan sahabatnya, bisa bekil maqadir, takdir Allah sudah berlalu. Pena sudah diangkat. Catatan sudah mengering. Fulan masuk surga. Fulan masuk neraka. Fulan mati. Fulan hidup. Apa kata Nabi SAW ketika sudah memberitakan itu? Sahabat menimpali Rasul SAW. Ya Rasulullah, kalau memang kita ini sudah sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka, afala natakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Apa kita tidak tunggu saja takdir kita, enggak usah bekerja? Qala la. Nabi SAW mengatakan, tidak. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Silahkan berbuat. Setiap orang dipermudah oleh Allah sesuai dengan catatannya. Berbuat. Kita ini akan dipermudah oleh Allah sesuai dengan catatan kita. Nah, kita berharap para hadirin, dengan kita terus datang ke majelis ilmu, mempelajari sunnah ini, mempelajari tauhid, kita termasuk takdir kita baik. Kenapa? Allah mudahkan kita. Lalu Nabi membacakan ayat dalam suratul Lail pada ayat yang kelima sampai yang ke-10, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang a'ta, memberi, berinfak, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia pun membenarkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, membenarkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudah dia, atau mudahkan dia masuk ke dalam surga, dan kami akan mudahkan segala urusannya. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun yang pelit merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan dia pun mendustakan Islam, mendustakan la ilaha illallah, mendustakan neraka Allah atau surga Allah. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan permudah dia untuk menggapai sebab-sebab kecelakaan. Yang memberi bertakwa, membenarkan la ilaha illallah, dimudahkan untuk sebab kebaikan. Pelit, merasa cukup, mendustakan la ilaha illallah, mendustakan Islam, kami akan permudah dia untuk mendapatkan sebab kecelakaan. Maka dengan demikian, fal maqadir laha asbab tusilu ilaiha. Takdir itu punya sebab untuk sampai ke takdir. Ketetapan Allah Azza wa Jalla, untuk mendapatkan ketetapan itu ada sebabnya. Dibuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fakama anna nikah sababul walad. Sebagaimana nikah itu sebab mendapatkan anak. Wal hartha sababu wujudiz zar'i. Bercocok tanam, ini sebab adanya tanaman. Fakadzalikal amal salih sababu dukhulil jannah. Demikian pula amal salih. Amal salih itu sebab untuk masuk surga. Wal amalu sayyi sababu dukhulin nar. Dan amal buruk itu sebab masuk neraka. Jadi sekali lagi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, takdir baik ada sebab untuk mencapainya. Disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana takdir buruk, ketetapan buruk, ada juga sebab untuk mencapai takdir keburukan tersebut. Maka tidak ada alasan kita untuk mencela takdir Allah. Tidak ada pula alasan kita untuk tidak berbuat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Berarti apa? Takdir ini punya asbab. Sekarang fakir kita. Ya kalau memang Allah mau mengayakan saya akan kaya. Tapi enggak pernah kerja, bagaimana mau kaya? Oh, yang kerja saja enggak kaya, apalagi yang enggak kerja. Dan ingat sekali lagi, wal qadaru sirrullah, takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan di sini. Sebelum kita masuk ke poin yang ke-8, buah beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan, yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi ajalihi falyasil rahimah. Barang siapa di antara kalian yang ingin rezekinya lapang, kemudian ajalnya panjang, umurnya panjang, hendaklah menyambung silaturahim. Siapa yang ingin dilapangin rezekinya, dipanjangin umurnya, sambung silaturahim. Pertanyaannya, loh, kan rezeki sudah ditentukan. Umur juga sudah ditentukan ketika kita berada dalam perut ibu kita waktu berumur berapa? 120 hari. Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung silaturahmi, berarti silaturahmi itu sebab panjangnya umur, kemudian silaturahmi itu sebab banyaknya rezeki, dan karena kita tidak tahu berapa rezeki kita, dan kita pula tidak tahu berapa umur kita. Masalahnya kita enggak tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita, kalau mau panjang umur, banyak rezeki, sambung silaturahmi. Loh, apa bisa bertambah? Padahal sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Betul ditetapkan oleh Allah. Dia bertambah pun Allah yang menetapkan. Karena Allah punya sebab untuk menambah. Tetapi masalahnya kita ini tidak tahu apakah kita bertambah atau tidak. Dan kita tidak tahu apakah kita menyambung silaturahmi atau tidak. Maka benar-benar yang namanya takdir ini adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi SAW bersabda, idza dzukira ashabi fa amsiku, kalau sahabatku disebut, tahan lidah kalian, jangan sampai berbicara tentang sahabatku tentang dengan keburukan, jangan berbicara tentang perselisihan sahabat tanpa ilmu, jangan. Wa idza dzukira alqadaru fa amsiku, kalau masalah takdir dibahas, kalau memang tidak punya ilmu, tahan diri, jangan ngomong masalah takdir kalau tidak punya ilmu. Akibatnya apa? Selalu kita akan cenderung memojokkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya ini kan makan sama-sama satu piring, tetapi kenapa kok dia lebih banyak rezekinya ketimbang saya? Pekerjaan saya sama, kenapa lebih banyak rezekinya dari dia? Inilah takdir yang Allah Subhanahu wa taala punya hikmah masing-masing. Si fulan dikasih 500, itu lebih baik bagi dia. Si fulan dikasih 100, itu lebih baik bagi dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. inna amrahu kullahu khair, seluruh urusan orang beriman itu baik. In asabathu sarra syakar fakana khairallahu, kalau mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, itu lebih baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairallahu, kalau mendapatkan musibah dia sabar, itu lebih baik bagi dia. Maka sampai ungkapan para ulama kita mengatakan al khairu fi makhtarahullah, yang baik itu adalah pilihan Allah. Jadi antum dapat segini, itu yang sudah yang paling baik. Jangan mengatakan, wah andai kata kita dapat seperti ya, bagaimana bagusnya ya. Belum tentu. Jadi ingat, pilihan Allah itu yang terbaik. Taib, poin yang ketujuh. Thimarul iman bil qada'i wal qadar. Buah beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Mengimani takdir Allah dengan baik, ini memiliki dampak positif yang sangat besar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau beriman dengan takdir seperti perincian yang tadi. Bagaimana? Fid dunia la ya'sa ala ma fatah. Di dunia dia tidak pernah akan merasa ya'sa. Putus asa, tidak pernah juga akan merasa kecewa kalau ada yang luput. Ini dia para jamaah. Kenapa? Kalau dia luput, itu kehendak Allah. Itulah yang terbaik. Dan seluruh ketetapan Allah baik, para hadirin. Seluruh ketetapan Allah baik. Tidak ada ketetapan Allah yang tidak baik. Loh, bukankah iblis tidak baik? Bukankah neraka tidak baik? Betul, tidak baik dalam pandangan makhluk, tetapi dalam perbuatan Allah dia baik. Allah ciptakan iblis supaya hambanya tobat. Jadi, jelek bukan jelek murni, tetapi jelek mendatangkan kebaikan, dan jelek dalam pandangan makhluknya, atau jelek pada makhluknya, bukan jelek pada ciptaan Allah atau perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi orang yang beriman kepada takdir Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Di dunia dia tidak akan kecewa terhadap perkara-perkara yang tertinggal dari dirinya, dan tidak akan sedih terhadap perkara-perkara yang tidak didapatkan. Wa aidan, demikian juga la yafrah bima hasala alaihi min al-khudud al-faniyah. Dia tidak akan bergembira ria dengan mendapatkan dunia yang akan hancur binasa ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Hadid, لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَكُمْ. Kita beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ, agar jangan kalian kecewa, merasa sedih terhadap yang ketinggalan. Jadi kita sudah ngejar-ngejar rezeki ini, tahu-tahu apa duluan orang. Kalau beriman kepada takdir, ya memang bukan takdir Allah saya dapat. Tenang kita para jamaah. Kalau memang saya yang punya, tidak mungkin diambil sama orang. Nah, ini kita tanamkan aman hidup ini. Ya, kalau bahasa sekarang, ya rumput tetangga sebelah lebih hijau. Kita katakan, ya apa yang diberikan Allah itu sudah yang terbaik. Yang sebelah diberikan seperti itu Allah, itu yang terbaik buat dia. Jangan-jangan kita dikasih itu, celaka kita. Ingat para jamaah, apa yang Allah berikan kita itu yang terbaik. Yang tidak diberikan itu enggak baik para jamaah. Yang tidak diberikan kita Allah Azza wa Jalla itu enggak baik. Taib. Maka berikut ini kita akan ambil beberapa simar, beberapa buah dari beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, asy-syu'uru birridha. Buah yang pertama, kita akan merasakan ridha. Wal irtiyah. Dan akan merasa enjoy. Merasa tenang. Merasa tidak ada beban. Iza'a kulli al-aqdiyah wal-aqdar. Terhadap segala ketetapan dan keputusan yang kita dapatkan. Kita akan ridha. Kita akan santai. Kita akan tenang terhadap segala ketetapan Allah yang kita terima. Kenapa? Kok bisa tenang, bisa santai, bisa enjoy dan semisalnya. Kenapa? Li'ilmil mu'min anna hadhil maqadir tajri bi amrillah wa tadbirih. Karena kita yang sudah faham takdir ini, yang beriman kepada takdir ini berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Sekarang para hadirin, Allah yang berkuasa. Apa bisa kita tolak kekuasaannya? Enggak bisa. Percuma. Ibaratnya begini. Ada yang nitip barang kepada kita. Pada suatu saat diambil barangnya, berhak kita tolak dia? Hah? Pak, saya mau ambil titipan saya. Berhak kita tolak? Enggak bisa. Maka lihat kisahnya Ummu Salamah. Afwan, Ummu Sulaim. Ibunya Anas bin Malik. Setelah menikah dengan Abu Talhah, ada anak Abu Talhah lahir. Sakit, meninggal. Si istri pintar. Bagaimana pintarnya? Meninggal, dikebumikan. Kemudian begitu pulang sang suami, dikira anaknya masih sakit. Akhirnya sang istri berhias untuk suaminya. Setelah itu tidur bersama suaminya. Selesai dia berhubungan, di sini istri mengingatkan suaminya, "Hai Abu Talhah, bagaimana sekiranya ada orang menitip barang kepada kita? Lantas tidak lama yang punya barang mengambil titipannya. Berhakkah kita untuk menolak titipan tersebut?" "Oh, enggak ada hak." "Ketahuilah, anakmu titipan Allah. Allah telah panggil dia. Allah telah ambil dia." Akhirnya apa? Abu Talhah marah, enggak bisa marah. Apa katanya? "Kamu ini ada-ada saja," katanya. Ya, sudah diberikan suaminya, dipuasin suaminya, diservis suaminya, tahu-tahu kasih musibah, akhirnya suaminya enggak bisa marah. Maka ketika orang beriman bahwasanya segalanya berjalan dengan ketetapan Allah, annal khaira daiman fi ma yakhtaruhullah. Kebaikan itu selalu pada pilihan Allah, para jamaah. Ingat ini, karena seluruh perbuatan Allah itu baik. Yang memandang tidak baik itu makhluk. Jadi kalau seperti ini, maka orang beriman akan tenang hidupnya. Nyaman kehidupannya, tentram kehidupannya. Karena apa yang berjalan dengan perintah Allah, dengan ketetapan Allah, apa pilihan Allah itu yang terbaik. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah Azza wa Jalla sebutkan, jangan-jangan atau moga-moga kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan jangan-jangan kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah yang maha tahu dan kalian tidak mengetahui. Maka orang beriman ketika musibah, sabar. Ketika mendapat nikmat, syukur. Maka orang beriman di antara dua saja para jamaah. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Sebagaimana ucapan sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, al-imanu nisfan, iman itu dua bagian, nisfu syukrin wa nisfu sabrin, separuhnya syukur, separuhnya sabar. Dan sudah kita bawakan tadi riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Segala urusan orang beriman itu baik. Kalau mendapat kebaikan, dia bersyukur, itu lebih baik baginya. Kalau dia mendapat musibah, dia bersabar, itu lebih baik baginya. Kemudian innal mahrum min aqidatil iman bil qadar, orang yang tidak punya iman terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, la yasmudu amama syada'id, dia tidak akan bisa tegar di hadapan musibah. Ini ingat nih para jamaah. Orang yang tidak punya iman kepada takdir yang benar, tidak pernah akan bisa tegar di hadapan musibah. Wala yatahammal daqtun masaib, tidak akan mampu menahan tekanan musibah. Bahkan akibatnya sakit. Nah, enggak jarang para hadirin ya, dapat musibah langsung sakit. Dapat berita fulan meninggal, langsung apa? Dia yang meninggal. Tapi yang heran apa? Dapat hadiah, dia langsung mati. Pak, dapat hadiah mobil, langsung mati dia. Serangan jantung terus. Ini yang musibah ini para jamaah ini. Jadi ini dia orang yang tidak beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla dengan iman yang benar. Dia tidak pernah akan kokoh menghadapi musibah dan tidak akan tahan menerima tekanan musibah, bahkan bisa sakit. Waqad yalja'un ila ta'atil mukhaddirat, bahkan pelariannya narkoba. Ini gara-gara iman kepada takdir nih para jamaah. Pelariannya narkoba. Awil intihar, atau pelariannya bunuh diri. Ya. Lari dari kenyataan yang pahit yang dia rasakan, dia berharap dengan narkoba dia bisa tenang. Betul. Fly tenang sesaat, tetapi habis pengaruh narkoba, lemas, lagi dia linglung, pusing, susah. Yang terbaik beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, as-salamatu minal amrad al-ijtima'iyyah al-khatirah, orang beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla akan selamat dari penyakit sosial yang menakutkan. Penyakit masyarakat yang berbahaya sekali. Jadi kalau beriman dengan takdir, dengan perincian yang tadi, kita akan selamat dari penyakit masyarakat yang mengerikan. Allati taftakkum bil mujtama'at, yang akan menghancurkan masyarakat. Wa tuaddi ila dhagha'in, mendatangkan kemurkaan di antara sesama, kebencian di antara sesama, dan akan menanamkan kedengkian di antara sesama. Apa itu? Al-hasad, iri. Kalau beriman kepada takdir, enggak akan iri para jamaah. Lihat punya teman baru mobilnya, kita akan mengatakan masya Allah, tabarakallah. Enggak pernah akan ada di hati kita, mudahan cepat rusak mobil ini. Ingat, irinya boleh hanya berapa tempat? Nah, Pak Rehwan, iri boleh hanya dalam beberapa tempat. Sebutkan saya kasih hadiah sekarang. Berapa tempat? 6. Pertama apa? Membaca Al-Quran atau berilmu dan mengajarkan ilmu. Satu, yang kedua, memiliki harta dan menyedekahkannya. Maka ini hakikatnya bukan namanya hasad, tetapi apa namanya? Namanya ghibta. Namanya apa? Ghibtah. Ta'al, mari. Ini hadiahnya. Wajazakallahu khairan. Jadi hadirin kedua, beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla dengan iman yang benar akan menyelamatkan kita dari penyakit yang berbahaya di tengah masyarakat. Itu apa? Iri atau hasad. Hasad dijelaskan oleh para ulama kita. Bughdul khair ma'indal akhar. Membenci kebaikan yang ada pada orang lain itu hasad sudah namanya. Tidak senang melihat orang senang. Ini namanya apa? Hasad. Tidak senang melihat orang mendapat nikmat. Itu namanya hasad. Kalau sampai berniat agar nikmat itu hilang, ini hasad kelas berat. Jadi kalau sampai kita, di hati kita, mudahan hancur ini rumah, mudahan hancur ini mobil, mudahan hilang ini uang. Ini namanya hasad kelas berat. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, hati-hati loh para jamaah, semua kita ini punya hasad. Semua kita punya apa? Hasad. Apa kata Syekhul Islam? La yakhlu nafsun min hasadin, fallaimu yubdihi, walkarimu yukhfihi. Jiwa ini tidak pernah sepi dari hasad. Orang mulia akan menyembunyikan hasadnya, adapun orang jahat akan menampakkan hasadnya. Hati-hati. Itu sebabnya kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, apa kita katakan? Masya Allah. Atau kita katakan, Masya Allah, semoga Allah memberkahimu. Barakallahu laka fi. Barakallahu laki fihi. Doakan keberkahan. Ini yang kedua. Kemudian, buah yang ketiga. At-tawakkulus sadiq wal-i'timadul jazim ala Allah fi jami'il ahwal. Berserah diri dengan sejujur-jujurnya dan bersandar seyakin-yakinnya hanya kepada Allah dalam seluruh keadaan. Dan dalam seluruh suasana. Jadi kalau kita beriman kepada takdir, kita dibuat apa? Tawakal. Kita dibuat berserah sebenar-benarnya hanya kepada Allah. Kenapa? Liyaqinil abdi annahu la yusibuhu illa ma qaddarallahu alaih. Karena seorang hamba yakin tidak akan ditimpa sesuatu apapun kecuali Allah sudah takdirkan. Dan manusia ini tidak memiliki apa-apapun untuk dirinya, apalagi untuk orang lain, memberi manfaat atau menolak mudarat. Atau memberi orang kehidupan atau menolak dari orang lain kematian. Nah, karena kita yakin yang memberi manfaat Allah, yang menolak mudarat Allah, yang bisa mematikan Allah, yang bisa menghidupkan Allah, maka dengan ini kita akan bersandar hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian thimar, buah dan manfaat atau faedah yang keempat dari beriman kepada al-qada al-qadar, at-taslimu lillah. At-taslimu lillah. Kita akan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Wa tarkul i'tirad ala ahkami subhanah. Dan meninggalkan pembangkangan dan penolakan terhadap keputusan-keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita beriman kepada takdir Allah azza wa jalla, kita akan berserah. Karena apa? Apapun usaha manusia tidak mungkin kecuali kalau dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi yang keempat, at-taslimu lillah, berserah kepada Allah azza wa jalla, wa tarkul i'tirad dan tidak menentang keputusan-keputusan Allah Azza wa Jalla, wa taqabbalu dzalika bi sadrin rahib, dan menerima keputusan itu dengan dada yang lapang dan ya dada yang luas, yang akibatnya hati akan merasa aman, tenteram, damai, hilang dari segala kebingungan dan kebimbangan. Yang kelima, al-jiddiyatu fi mubasyaratil umur, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala perkara. Kalau beriman kepada takdir, kita akan sungguh-sungguh berbuat. Walhazmu ala mu'alajatil qadaya, kemudian sungguh-sungguh untuk mengobati segala macam permasalahan. Wa adamul ajz, tidak malas, tidak lemah. Wal kasal, tidak akan malas. Wal inhizam, tidak akan bermental lembek. Amamal ahdath, di hadapan segala musibah dan perkara dan segala kejadian. Ini dia buahnya dan hasilnya ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kita akan sungguh-sungguh. Karena kita tahu bahwasanya takdir itu untuk mencapainya punya sebab. Takdir baik ada sebab untuk menggapai takdir baik, takdir buruk pun ada sebab untuk menggapai takdir keburukan. Kemudian yang keenam, ulul himmah. Dengan kita beriman kepada takdir, kita akan memiliki cita-cita yang tinggi. Wa adamul ya'as, dengan beriman kepada takdir akan hilang rasa keberputus asaan, hilang rasa putus asa. Wal istislam lil waqi' as-sayyi, hilang rasa berserah diri kepada keadaan yang jelek. Fayadfa'uhu imanuhu bil qadari ila badhil juhud, maka dengan imannya kepada takdir akan mendorongnya untuk berusaha dengan sekuat tenaga. Maka dengan imannya kepada takdir akan mendorongnya untuk berusaha sekuat tenaga menggapai cita-citanya. Kemudian yang terakhir, sukunul qalb, ketenangan jiwa, ketenangan hati, wa tumaninatun nafs, dan ketenteraman jiwa. Inilah dia yang paling besar yang dicita-citakan oleh manusia untuk didapatkan dalam kehidupan di dunia ini. Sukunul qalb wa tumaninatun nafs, ketenangan hati dan ketenteraman jiwa. Karena dia mengetahui apa yang menimpanya tidak mungkin meleset, dan apa yang meleset darinya tidak mungkin akan menimpanya. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla, inilah dia 7 poin yang berkaitan dengan tema kita, jangan salahkan takdir. Karena takdir tidak pernah bersalah. Karena Allah yang punya perbuatan, Allah yang punya ketetapan. Yang salah itu kita, kita yang tidak berbuat kebaikan, kita yang tetap dalam keburukan, kita yang tidak mau bangkit untuk berusaha, hanya berserah kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita ambil pada siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini bermanfaat bagi diri saya secara khusus, kemudian bagi secara umum bagi ikhwan dan akhwat, para muslimin dan muslimat. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan kita tutup dengan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Semoga Allah Azza wa Jalla membukakan kita ilmunya. Pertanyaan pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'd. Amalan-amalan apa bagi seorang istri untuk bisa meringankan dosa suami yang sudah meninggal dunia? Amal yang bermanfaat dari yang hidup bagi yang mati, doa yang paling utama. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." dan orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka mengatakan, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan. Maka lihat Nabi SAW mengajarkan Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian Nabi mendoakan Abu Salamah, Allahumma ghafir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlif alahu fil ghabirin wa ghafir lana wa lahu ya rabbal alamin. Jadi doakan dia yang pertama. Kemudian yang kedua, sedekahkan dia. Buatkan dia wakaf masjid atau mushaf atau sumur untuk orang umum, untuk orang banyak. Ini semuanya akan bermanfaat bagi yang meninggal dunia. Kemudian kalau dia punya anak, baik-baiklah untuk mendidik anaknya. Karena anak itu akan menjadi investasi dan deposito akhirat bagi seorang ayah. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dan ini manfaatnya nikah, dan dikala nikah banyak anak. Disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ketika orang tua sudah meninggal dunia, maka orang tua ini ketika didoakan oleh anaknya kebaikan, orang tua ini surganya semakin tinggi terus. Sampai orang tua bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, min aina lihada? Dari mana datangnya ini Allah? Qala min istighfari waladika min ba'dika. Ini karena permintaan ampun dari anak-anakmu sepeninggalmu. Maka itu pentingnya Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah seluruh amalannya kecuali dari berapa? Tiga. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah. Yang ketiga apa? Waladun salih. Jadi Nabi SAW di sini tidak mengatakan sembarang anak, tetapi anaknya harus soleh. Karena kalau tidak soleh, enggak bisa doakan orang tua. Doain diri aja enggak bisa. Bahkan apa katanya, kalau anaknya tidak soleh, cepat-cepat mati pak katanya. Capek gue sudah ngurusin ini katanya. Atau apa, kebetulan harta bapaknya banyak, mudah-mudahan cepat mati ini. Waliyadzubillah. Waladun salih. Hadza huwa Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah yang bunuh diri itu merupakan suatu takdir buat dirinya? Kita katakan tidak ada yang lepas dari takdir. Cuma ingat, ada yang disenangi perbuatan hamba oleh Allah, ada yang tidak disenangi. Bunuh diri takdir, dan itu namanya iradah kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi meskipun Allah tidak cintai. Mana buktinya tidak dicintai? Allah mengancam melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidin au bihadidatin udziba biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka dia akan disiksa oleh Allah dengan besi itu sampai hari kiamat dalam kuburnya. Wa man qatala nafsahu bisammin au bisummin au bisummin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka dia pun akan disiksa dengan dia meneguk racun itu sampai hari kiamat. Maka dari sini para jamaah, ini bahayanya bom bunuh diri. Jadi bom bunuh diri untuk melawan musuh ini punya syarat yang ketat baru diperbolehkan oleh para ulama kita. Pertama, tidak ada jalan lain untuk membunuh musuh kecuali dengan kita bunuh diri di tempat mereka. Yang kedua, maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Sekarang di Palestina, bunuh satu orang Yahudi, tetapi satu kampung Muslim di brandel. Bagaimana? Ini enggak maslahat namanya para jamaah. Hadza huwa Allah ta'ala ala wa alam. Bila takdir sudah Allah tetapkan, bila terjadi permasalahan dalam sebuah rumah tangga yang Allah sudah tetapkan, terus bersatu suatu perkawinan atau perceraian, lalu sikap bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang wanita? Kita katakan tidak ada yang lepas dari takdir para jamaah. Cuma ada takdir Allah Azza wa Jalla dipandang oleh makhluknya baik, ada juga yang dipandang oleh makhluknya jelek. Kalau di sisi Allah semua perbuatan Allah itu baik, yang jelek di hadapan manusia, di baliknya ada kebaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah ciptakan neraka, Ada kebaikan di baliknya, supaya orang takut, supaya ngerjakan amalan surga. Allah ciptakan setan supaya ada yang minta ampun. Allah ciptakan maksiat-maksiat supaya ada jalan taubat, supaya mengambil pelajaran. Nah, rumah tangga ada cekcoknya, ada perkawinan, cerai. Kita katakan bagaimana sikap seorang wanita? Pertama, sikap yang utama, pertahankan rumah tangga. Cerai itu jalan terakhir. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa sebab, haram dia mencium wangi surga. Tapi itu kan takdir Allah, betul takdir Allah. Tetapi Allah Azza wa Jalla tidak suka terhadap cara seperti itu. Itu boleh kalau sudah tidak ada jalan. Jadi ingat para jamaah, ada kehendak Allah terbagi menjadi dua. Kehendak kauni, ya, ketetapan Allah pada seluruh makhluknya, baik dan buruk pasti terjadi. Ada namanya iradah syar'iyah, kehendak Allah yang dicintai, yang baik-baik saja dicintai meskipun tidak terjadi. Nah, rumah tangga yang mengalami seperti ini, kalau itu berupa kenikmatan antara suami dan istri, sepakat dia, syukuri. Ini yang terbaik. Kemudian ternyata terjadi perceraian, maka apa? Sabar, berusahalah untuk mendamaikannya. Maka di sini manusia punya usaha. Tapi kalau sudah 3 kali cerai, maka harus pisah. Itulah yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Antara 2, syukur atau sabar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah perbuatan jelek atau baik yang kita lakukan itu sebuah takdir? Kalau begitu, kasihan takdirnya Qabil. Kita katakan, yang baik buruk semua ditakdirkan oleh Allah. Cuma ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai. Nah, kalau memang begitu, kasihan takdirnya Qabil. Kita katakan, dia sendiri yang tidak kasihani dirinya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala haramkan pembunuhan, tetapi dia membunuh? Karena Allah Azza wa Jalla, dengan turunnya Nabi Adam, tentu ada syariat. Yang baik akan dibolehkan, yang tidak baik tidak akan dibolehkan. Ternyata manusia yang melakukan yang baik, siapa yang salah? Manusia itu sendiri. Nah, maka terhadap Qabil bagaimana orang Arab mengatakan, as-sa'idu man itta'adha bi ghairihi wa lam yutta'adh bihi. Orang yang bahagia adalah yang mengambil pelajaran dari orang lain, jangan dia dijadikan pelajaran oleh orang. Ya. Bagaimana dengan Qabil? Ya, kasihan. Ya, dia yang kita kasihani. Karena seluruh ya yang membunuh tanpa hak akan dia mendapat bagian dosanya. Ya. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau semua yang terjadi sudah takdir, termasuk nasib-nasib anak, ya, anak-anak kita nanti, apa sebaiknya kita berdoa nasib yang baik untuk anak-anak kita demi sekarang atau dari sekarang? Ya mesti para jamaah, karena kita tidak tahu juga apa yang terjadi pada anak kita. Maka itu sebabnya di antara doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mesti kita berdoa, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan ingat, ketika orang tua soleh, Allah akan jaga anak-anak kita, para hadirin. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam suratul Kahfi, tentang tembok yang runtuh yang diberdirikan oleh Nabi Khidir. Apa kata Nabi Allah Musa? Lau syi'ta latakhatta 'alaihi ajra. Ya, sebenarnya wahai Khidir, seharusnya engkau minta upah karena membangunkan atau memberdirikan tembok ini. Dikatakan oleh Nabi Allah Khidir, ya, wa kana fa kana abawahu mu'minaini fa khashia, dikatakan wa kana abuhuma shaliha fa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Hai Musa, yang punya harta di bawah tembok ini 2 anak yatim fil Madinah, di Madinah, di kota. wa kana abuhuma shaliha, dan dahulunya bapaknya orang baik. Nah, ini pada jamaah, baiknya bapak berpengaruh kepada nasib anak. Karena ini sebab anak itu takdirnya bagus. Kembali kepada kebaikan bapaknya. Maka kita dulu yang baik, kalau mau anak kita baik para jamaah. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Ustaz, apa takdir bisa diubah? Dalam catatan malaikat bisa berubah, tapi kalau lauhil mahfud tidak bisa berubah. Tapi kalau dikatakan takdir bisa ditolak dengan doa, na'am. Nabi SAW bersabda, wala yaruddul qadaru illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Bagaimana? Misalkan seseorang, dia takdirnya mau ditabrak mobil, tetapi dia rajin berdoa. Begitu keluar rumah, takdir turun, doanya naik. Maka akan kelahi sampai hari kiamat antara takdir yang nabrak dengan doa yang naik minta keselamatan ini. Dan dia pun berdoa karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya tidak ada yang keluar dari takdir Allah ta'ala ala wa'alam. Pertanyaan terakhir. Ustaz, doa apa yang bisa dibaca atau yang dibaca oleh seorang wanita pada saat hendak melahirkan karena rasa sakit yang luar biasa? Saya tidak tahu doa secara khusus dari Nabi SAW maupun dari para sahabiat apa yang dibaca, ya. Tetapi berdoalah dengan penghilang sakit, penyembuh. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadir saqaman. Kemudian bacakan suratul Fatihah, ayatul kursi, aman rasul, al-kafirun, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan berdoa kepada Allah dipermudah lahirnya. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Berakhirlah kajian kita pada kesempatan pagi sampai siang ini. Semoga apa yang kita ambil dari sedikit penjelasan para ulama kita berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya para salaful ummah bermanfaat bagi diri kami dan semua kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.